Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masih lanjutan bab bayan na'at. Ya. Sampai mana sekarang? Sampai mana? Wa masani. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya. Naam. Coba dibaca di sini. Pak Hadi. ولا يتبعه في شيء من الخمسة بل يلزم الإفراد وإن كان المعقود مثنى أو مجموعا كما atau boleh juga dibaca, boleh baca dibaca bal yulzamu al ifradu, diharuskan, diwajibkan, yulzam. Terus au majmu'an kama asyara ila dzalika bi qawli والثانية القسمين وهو الرافع للمظهر أو وهي البارز منه أي من أي من النحو ولا يخفى أن الواو معنى على قوله أفرد أفردنا أفرد بقتل وأفرد الثانية القسمين منه وإن جرى المنعوت حال كونه غير مفرد لأن كان مثنى أو مجموعا لأن النحت كالفعل وهو ملازم للمفرد إذا أسند لظاهر إلا على لغة أكلوني البرادة كما أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله وجرد الفعل إلى ما أسند اثنين أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعداء وقد يقال سعيدا وسعيدا والفعل للضمير بعد مسند. نعم. قال الشارح البيجوري رحمه الله وأما الثاني adapun yang kedua ini berarti na'at apa ini? Hakiki atau sababi? Sababi. Na'at sababi. Ya, perlu diketahui dulu ya sebelum saya terangkan. Jadi na'at sababi itu mengikuti man'ut pada dua perkara dari lima hal. Ya, dia mengikuti man'ut pada dua perkara, dua sisi dari lima hal. Yaitu dari sisi i'rab, apakah rofa, nasab, jar, dari sisi nakirah atau ma'rifat. Nah, dari sisi ya, nakirah atau ma'rifat. Itu dia hanya mengikuti itu aja. Adapun untuk urusan mudzakkar mu'annas, itu tidak memandang man'utnya. Jadi na'at sababi itu tidak mutlak. Kalau man'utnya mu'annas, dia mesti mu'annas. Tidak. Ya, bisa dipahami di sini. Tapi dari sisi apa? Melihat isim dhahir yang dirofakkannya. Ya, jadi ini naat ini, naat ini nanti dia merofakan. Ya. Dia kan beramal amal fiil, ya enggak? Dia beramal amal fiil, makanya dia nanti punya fa'il, ya. Dia punya fa'il berupa isim isim dhahir. Nah, nanti dia melihat sisi isim dhahir yang dia rofakan. Ya. Tabarakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Kayak kemarin kasih contohnya apa? Hah? Ja'a. Ja'a apa? Ja'a az-Zaidani abuhuma al-fadilu abuhuma. Ja'a az-Zaidani abuhuma al-fadilu. Perhatikan. Ya. Ja'a Zaidan, telah datang dua Zaid. Ya, telah datang dua Zaid. Al-fadilu abuhuma. Al-fadilu abuhuma. Perhatikan, yang utama, yang mana Zaid yang memiliki, telah datang dua Zaid. Atau rajulani, telah datang dua rajul. Atau telah datang dua Zaid, al-fadilu yang telah utama, yang mana yang utama? Abuhuma. Nah, abuhuma ini makmul dari al-fadilu. Ya. Abuhuma adalah makmul karena al-fadilu isim sifat beramal amal fi'il. Nah, kita baca penjelasan dari Al-Baijuri. Wa amasani, adapun yang kedua yaitu na'at sababi. Ya, na'at sababi. Fayatba'uhu fisnaini. Maka dia hanya mengikuti dua hal saja. Mengikuti dua hal dari man'ud. Apa tadi yang diikutin? I'rabnya. Dan berikutnya nakirah atau ma'rifahnya. Enggak mengikuti yang lain. Enggak ada urusan ya dia mesti mu'annas sama dengan ya mu'annas, mudzakar sama dengan mudzakar, tidak demikian. Ya, dia hanya mengikuti dua, yaitu dari sisi i'rab dan dari sisi ma'rifat atau nakirah. Nah, barakallahu fiik. Ya, min khamsatin fi wahidin min aujihil i'rab as-salasa. Dia hanya mengikuti dua hal, yaitu dari sisi i'rab dan dari sisi ma'rifah atau nakirah, dari lima, dari salah satu dari sisi i'rab yang ada. Dari sisi tiga sisi i'rab. Wa fi wahidin min at-ta'rif wa tankir. Dan juga dia mengikuti salah satu dari ma'rifat atau nakirah. Wala yatba'uhu fi syai'in min al-khamsatil baqiyah. Maka dia tidak mengikuti sedikit pun dari lima yang sisa. Ya, apakah dia mesti ya sama-sama mufrad, sama-sama musanna atau sama-sama jamak? Nah, dia tidak mengikuti demikian. Ya. Juga tidak mengikuti apakah sama-sama mudzakkar, mesti sama-sama muannas, tidak demikian. Nah, barakallahu fikum. Bal yulzamu al-ifradu, bahkan diharuskan dia mufrad in kana al-man'utu musannan au majmu'an. Walaupun man'utnya ternyata musanna atau jama'. Walaupun man'utnya musanna atau jama'. Nah. Ya. Kama asyara biqaulih, sebagaimana yang diisyaratkan oleh beliau dalam ucapannya tadi, ucapan beliau di matan ya, di manzumah, yang beliau menyatakan wasaniyal qismain. Hah? Wasaniyal qismain. Yaitu ketika beliau rahimahullahu taala ya menyatakan wasaniyal qismaini minhu afrid. Afrid, afrid itu fil amr. Saniya maf'ul bih. Aini wasaniyal qismaini minhu afrid wa in jara al man'utu ghaira mufrad. Ya, afridi wa in ka wa in jara al man'utu ghaira mufradi. Ya, bagian yang kedua yaitu na'at sababi, ya. Maka wajib di afrid, mufradkanlah, bentuklah dalam bentuk mufrad. Wa in jara al man'utu ghaira mufradi. Walaupun man'utnya dalam bentuk selain mufrad, yaitu dalam bentuk jamak atau musanna. Paham sini? Ya, ini na'at sababi. Diberikan contoh oleh beliau, waja'alhu fit ta'nisi wa tadhkiri mutabiqan li mudhkari al-madhkuri. Ya. Sedangkan untuk mudzakkar dan muannasnya yang diikutkan pada isim dhahir yang dirafakan yang setelah yang terletak setelahnya. Dikasih contoh oleh beliau, qad jaa hurratani. Nah, hurratani fa'ilnya muannas nih. Telah datang dua hurrah, dua wanita merdeka. Muntaliqun zaujuha al-abdani. Perhatikan, muntaliqun zaujahuma al-abdani. Yang telah datang dua wanita merdeka yang suaminya sedang muntalik, yang suaminya sedang muntalikun, yang pergi suaminya tadi, yang suaminya pergi gimana terjemahnya? Telah datang dua wanita yang merdeka yang muntalikun. Nah, ini naatnya nih, naat sababi. Ya. Naat sababi. Yang muntalikun zaujahuma, zaujahuma. Yang dua wanita merdeka, yang kedua suaminya al-abadani yang sebagai budak muntalikun. Telah pergi. Nah, kita bahas di sini, perhatikan. Ya. Ya, pada lafaz wasaniyal kismain huwa harrafiu limudhari au lidhamiri albarizi. Ya, maka mufradkanlah bagian yang kedua, yaitu naat sababi yang dia merafakan isim dhahir atau isim dhamir yang baris. Ya. Jadi dalam macam naat yang kedua ini yaitu naat sababi tidak terlalu dia tidak harus terpenuhi sebab dari naat sababi yang mesti ikut pada man'ut ya, dalam masalah i'rab, nakirah dan seterusnya. Dia hanya mengikuti i'rab atau ma'rifah nakirah saja. Ya. Sementara dalam masalah mufrad, musanna, jama' atau mudzakkar muannas tidak menjadi sebuah patokan atau perhitungan. Ya, maknanya apa? Naat dan man'ut tidak harus sama terkait dalam masalah ini. Dalam masalah mudzakkar muannas, dalam masalah mufrad, musanna atau jama. Ya. Kenapa? Karena naat sababi itu seperti fi'il ketika fa'ilnya berupa isim dhahir. Nah, ini rahasianya. Kenapa demikian? Karena naat sababi dia itu seperti fi'il yang ketika fa'ilnya berupa isim dhahir. Ya. Isim dhahir yakni yang akan menetapi suatu keadaan. Sekalipun berubah ketika fa'ilnya mu'annas. Sekalipun berubah walaupun fa'ilnya mu'annas. Nah, demikian pula na'at sababi. Ya, na'at sababi yang hanya akan berubah ketika fa'ilnya berupa mu'annas. Ya. Tapi perhatikan. Ya, perhatikan di sini kata beliau. Ya, wasaniyal kismaini huwa arrafi' limudhari awli damiri albarisi minhu. Ya, yang kedua dari ya, minhu dari naat, ay minan na'ti, yaitu dari naat. La yakhfa, maka tidak samar lagi annal wawa, bahwasanya waw dakhilatun ala qawlih afrid. Itu masuk ke dalam ucapan beliau, mufradkanlah. Ya, mufradkanlah. Wasaniyah min al kismaini afrid wa injara al manut ghaira mufradi, walaupun manutnya bukan mufrad. Nah, ini mesti mufrad. Kemudian afrid biqat il hamzati, dengan hamzah kata, itu fiil amr hamzah kata dari afrada yufridu afrid, bukan hamzah wasal. Wa takdiru, takdirnya apa? Afrid saniyal kismaini minhu. Takdirnya mufradkanlah jenis yang kedua dari naat, itu naat sababi. Wa in jara al man'utu hala qaulihi ghaira mufradi. Wala dan ya, berlakukanlah ya, jar wa in apa namanya kata beliau, wa in jara al man'utu ghaira mufradi. Walaupun ya, kata beliau di sini man'utnya tidak berbentuk mufrad. Hala kaunihi, yang keadaannya statusnya ghairu mufrad. bi an kana musannan au majmu'an, yaitu dalam bentuk man'utnya itu musanna atau jamak. Li anna na'ta kal fi'li, karena na'at di sini seperti fi'il. Ya, seperti fi'il wa huwa mulazimun lil ifrad. Nah, dan namanya fi'il kalau di awal dia selalu mufrad walaupun fa'ilnya jamak atau musanna. Ya. Ya, antum mengatakan ja'a rajulani begitu kan? Nah. Ja'a rijalun, nah, bukan ja'u, bukan ja'a. Ya. Idza usnida lidzahiri, ya, apabila disandarkan kepada isim zahir. Illa ala lughah, kecuali pada lughah. Ini lughah bangsa Thai atau yang lainnya. Akaluni albaragizu. Perhatikan akaluni albaragiz. Ya. Baragiz di sini ya, nyamuk-nyamuk. Perhatikan baragiz jamak. Dia jamak, mafail. Nah. Dia fa'il, isim zahir. Nah, fi'ilnya mengikuti dia, akaluni, bukan akalani, tapi akaluni. Nah, ini lughah yang dikecualikan. Ya. Ya, bisa dipahami sini? Ini lughah yang dikecualikan. Kama asyara dzalika Ibnu Malikin, sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh Ibnu Malik biqaulihi, dengan ucapan beliau di Alfiyah, wa jarrid al-fi'la idza ma usnida lisnaini aw jam'in kafaza syuhada. Dan jarrid, ya, kosongkanlah fi'il. Kosongkanlah fi'il idza usnida. Ya, kosonglah fi'il. Maksudnya fi'il itu tetap dalam mufrad, enggak boleh dalam diberikan tambahan alif musanna atau waw jamaah. Nah, kosongkanlah. Idza usnida, apabila fi'il itu disandarkan lisnaini au jam'in, ya. Lisnaini au jam'in, kepada fa'il yang berupa musanna atau jamaah. Ka, seperti dicontohkan oleh Ibnu Malik di Alfiyah, ka faza syuhada. Syuhada kan jamak dari syahid, ya. Jamak dari syahid. Nah, baik syahid atau syahid. Kalau syahid sigha mubalaghah, mati syahid. Aslinya ya, syahid. Syahid. Ya, seperti kafaza syuhada. Syuhada jamak. Fuala kafaza syuhada. Telah sukses syuhada. Nah, ini tidak dengan kafazu, tidak demikian. Ya enggak? Tapi faza mufrad. Waqad yuqalu sa'ida sa'idu. Nah, terkadang dikatakan sa'ida. Nah, ini kalau fa'ilnya muannas, apa? Musanna. Sa'ida, ya. Asyahidani atau sa'idu asyuhada'u. Nah, ini lughah akalunil baragis. Wal fi'lu lidzahiri ba'du usmusnadu. Dan fi'il ya, ya, yang setelahnya itu disandarkan pada isim zahir. Pada isim zahir. Perhatikan pada contoh na'at sababi, ja'a az-zaidani al-fadilu abuhuma. Al-fadilu di isim sifat beramal amal fi'il. Ya. Walaupun man'utnya musanna, dia enggak boleh dalam bentuk musanna. Kenapa? Karena kedudukan dia seperti fi'il. Kedudukan dia seperti fi'il. Nanti dia beramal amal fi'il. Maka dia punya fa'il, maka abuhuma fa'il dari al-fadilu. Ya. Misalkan kita ganti lagi, ya. Ja'a. Nah. Ja'a ya, ar-rijalu al-fadilu abuhum. Ja'a ja'a al-ikhwanu al-fadilu abuhum. Paham enggak sih? Ya, dia seperti fi'il. Kalau fi'il itu fa'ilnya musanna ke jamak ke, dia tetap mufrad. Ngerti di sini? Ya. Jadi na'at sababi itu cuma mengikuti dua, yaitu apa? Dari sisi i'rab dan dari sisi ma'rifah atau nakirah. Itu aja udah. Itu aja. Enggak ngikut pada masalah mufrad atau yang lain, tidak demikian. Nah, dan dia na'at sababi merafakkan isim dhahir. Isim dhahir. Taib. Nah, dikasih contoh oleh Amriti, perhatikan. Misaluhu qad ja'a hurratani, telah datang dua wanita yang merdeka. Muntalikhun, perhatikan ini na'atin, na'atin mufrad, ya. Na'atin. Muntalikun zaujahuma al-abadani. Yang telah pergi kedua suami mereka, yang kedua suami mereka adalah budak. Maka zaujahuma fa'il dari, fa'il dari mana? Muntaliku. Sementara muntalikun sendiri na'at dari mana? Hurratani. Perhatikan, hurratani mu'annas, hurratani musanna. Tapi ternyata na'atnya, karena dia na'at sababi, maka muntalikun dalam bentuk mufrad, dalam bentuk mudzakkar, karena enggak ngaruh. Yang penting sama-sama, lihat i'rabnya sama-sama hurratani fi mahalli raf'in, ya marfu, muntalikun marfu. Hurratani apa namanya nakirah, muntalikun juga nakirah. Nah, bisa dipahami sini ya. Jadi ya, muntalikun yang statusnya sebagai na'at sababi itu man'utnya adalah hurratani dan bentuknya tetap mufrad walaupun man'utnya musanna. Karena muntalikun merofakkan isim zahir yaitu zaujahuma. Ya, fa'il dari muntalikun. Karena muntalikun isim fi, isim fa'il beramal-amal fi'il. Nah, muntalikun bukan merofakkan pada domir yang kembali kepada man'utnya yang tersimpan dalam lafaz muntalik, tidak demikian. Nah, kemudian dibaca di sini. Ya. Dibaca, tafadhal di sini. Nizam. Sebentar, Pak Eko berangkat kerja. Paham enggak di sini? Nah, insyaallah ya, udah ngerti ya. Pas berangkat kerja jadi ngerti nih. Darli ngerti enggak mau berangkat kerja juga? Ngerti? Alhamdulillah. Ya. Mana yang lain nih nyantai semua. Pak Hadi bentar lagi. Insyaallah. Sabar lagi antum bentar. An insyaallah ini. Ah, tafadhal ya, Mirza. Lanjut ke syair dulu. Misaluhu qad hurratani ja'a hurratani muntalikun zaujahuma al-abadani. Wa misaluhu, contoh berikutnya, ata gulamu sa'ilahu ata gulamun sa'ilah yaitu seorang gulam dan mendatangi sa'ilah, mendatangi sa'ilah yang meminta zaujatuhu an diniha al-muhtaji lah, seorang gulam yang istrinya meminta kepadanya ya andainiha, bukan diniha ya, dari hutangnya, dari hutangnya si istri yang dibutuhkan. Andain bukan din ya, meminta hutang, meminta hutang. Telah datang gulam pembantu ya, ja'a gulam sa'ilah, telah datang pembantu yang istrinya zaujatuhu bertanya, itu bisa dengan dain utang atau diniha, bisa juga dengan din ya, bisa ya, yang istrinya bertanya andiniha, boleh juga al-muhtaj lahu, al-muhtaj lah, yang istrinya bertanya tentang agamanya yang dibutuhkannya, yang istrinya bertanya tentang agamanya, ini boleh dain boleh din ya. Kalau di antum apa enggak ada harokat ya, sama di ana juga. Oh, kalau di ana pas penjelasan al-bayjuri ada harokat andiniha. Kalau di antum apa? Dainiha. Oh, boleh dua-duanya lah. Saya barakallahu fikum. Ya. Kalau di ana nuskahnya ini muhaqqaqah ya, andiniha. Andiniha. Nah, baik. Nah, kita baca penjelasan dari Al-Bayjuri. Ya. Maka dia mengikuti isim dhahir, na'at sababi ini yang kedudukannya seperti fi'il. Dia mesti mulazim dengan mufrad walaupun fa'ilnya musanna atau jamak. Wa yatba'u adh-dhahira. Maka dia mengikuti isim dhahir. Isim dhahir ini alladzi rafa'ahu, yang dia rafa'kan. Jadi isim dhahir ini adalah ma'mul dari dia. Ja'a al-gulamu ya, ja'a az-zaidani, ja'a az-zaidani al-fadilu abuhuma. Abuhuma marfu. Kenapa? Karena ada amil al-fadilu. Al-fadilu beramal-amal fi'il. Yang dia rafa'kan fi wahidin min at-tadhkiri, dari salah satu, apakah dia mudzakkar wa ta'nisi atau dan mu'annas. Ya, kal fi'li al-musnadi li dhahiri, seperti fi'il yang disandarkan pada isim dhahir. Ya enggak? Ja'at imra'atun, ja'a rajulun, begitu. Kama asyara ilaihi biqaulih, sebagaimana diisyaratkan oleh beliau, oleh Amriti dengan ucapan beliau, waja'alhu. Ya. Waja'alhu, dan jadikanlah dia. Aiy. Asaniyal kismain, jadikanlah dia bagian yang kedua ini, yaitu na'at sababi fi wahidin minat ta'nisi wa tadkir, yaitu salah satu dari mudakar atau mu'annas saja. La fihi mama'an kama ya'la yakhfa, tidak pada keduanya secara berbarengan, sebagaimana hal itu tidak tersamarkan. Ya, hai wal jaru wal majruru muta'alliqun biqaulih mutabihan, jar majrur ya, jar majrur di sini waja'alhu fi ta'nis wa tadhkir, itu fi ta'nis wa tadhkir itu berkaitan terkait ya dengan ucapan beliau mutabihan. Mutabihan itu maf'ul sani dari ija'alhu, dan jadikanlah dia na'at sababi itu ya, pada na'at sababi itu dia mutabiqan, dia selaras. Selaras pada apa? Pada masalah ta'nis atau tadzkir, mu'annas atau mudzakkar. Lil mudhari al-mudzkari, lil mudhari al-madzkuri, pada isim dhahir yang disebutkan. Mutabiqan ay muwafiqan, cocok selaras. Lil mudhari al-madzkuri, pada isim dhahir ya yang disebutkan. pada isim dhohir yang dirofakkan oleh na'at sababi tadi. Ja'a Zaidani al-fadilu abuhuma. Abuhuma fa'il dari al-fadilu. Nah, kata al-Bayjuri, fa in kana adh-dhahiru al-madhkuru mudzakkaran. Nah, apabila yang isim dhohir tadi ya, yang disebutkan itu berupa mudzakkar, ya. Perhatikan. Berupa mudzakkar, ja'a Az-Zaidani al-fadilu abu huma. Al-fadilu abu huma. Nah, abu huma mudzakkar kan? Maka bagaimana? Zakir an-na'ta, maka mudzakkar. Mudzakkarahkan apa namanya? Mudzakkarkanlah, jadikanlah mudzakkar na'at. Mudzakkarkanlah na'at. Maka ja'a Az-Zaidani al-fadilu. Al-fadilu wajib mudzakkar. Kenapa? Karena isim dhahir yang setelahnya mudzakkar. Bisa dipahami sini? Ya. Sama seperti ja'a hurratani mu'annas muntalikun zaujahuma. Nah, karena ya, fa'il dari muntalik adalah mudzakkar. Ya, muntalik zaujahuma. Maka jadikanlah ya, jadikanlah na'atnya tersebut mudzakkar. Maka zakir al-man'ud, zakir an-na'ta, mudzakkarkanlah na'at. Ya, na'at, na'at dari qurratan adalah muntalik. Na'at apa namanya? Sabab. Ngerti enggak sih? Ya. Wa in kana al-man'utu mu'annasan, walaupun man'utnya berupa mu'annas. Saya katakan begini. Ja'at Fatimatu. Ja'at Fatimatu ya, muntalikun abuha. Muntalikun abuha. Perhatikan. Ya, abuha fa'il dari muntalik. Nah, abuha itu fa'ilnya mudzakkar. Sama kayak fi'il. Fi'il kalau fi'ilnya mudzakkar, fa'il kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya mesti mudzakkar. Terbebas dari ta'nis, begitu kan? Nah, kayak begini juga. Baik, udah mulai paham ya? Alhamdulillah. Ya, contoh misaluhu qad ja'a hurratani, nah fa'il dari ja'. Muntalikun na'at dari hurratan. Zaujahuma karena isim dhahir ini yang dia rafa'kan sebagai fa'il dari muntalikun mudzakkar. Maka na'at sababinya mesti mudzakkar walaupun man'utnya mu'annas huratan. Walaupun man'utnya musanna, dia mesti tetap mufrad karena kedudukan dia seperti fi'il. Ya, muntalikun zaujahuma al-abadani. Ana al-abadani baru na'at dari mana? Hah? Dari zaujan. Zauja. Ya kan itu asli zaujan karena dia mudhaf nunnya di hadas. Maka diidhafahkan ke huma. Baru itu abadan na'at dari zauj. Na'at apa badal? Muntalikun zaujahuma al-abadan. Na'at. Na'at apa namanya? Sababi. Hakiki. Mengikuti semua. Mudzakkar, mudzakkar. Musanna, musanna. Ma'rifah, ma'rifah. Marfu, marfu. Itu sama itu. Famuntalikun, maka muntalikun. Pada contoh di atas mufradun, dia adalah mufrad, ya enggak? Wa in kana al-man'utu ghairu mufradin, walaupun man'utnya bukan mufrad, yaitu apa? Musanna, furratani gitu kan? Mutabiqun lidhahiri, maka dia selaras cocok dengan isim dhahir yang dia rafa'kan, yaitu zaujahuma. Zaujahuma fa'il dari muntalikun, wala matrafi al-alif karena dia musanna, ya. Wa huwa mudhaf huma mudhafun ilaihi. Ya, mutabiqun lidhahiri fi tadhkiri, maka dia mencocoki isim dhahir yang dia rafa'kan pada masalah mudzakkarnya. Wa in kana al-man'utu mu'annasan, walaupun man'utnya hurratan itu adalah mu'annas. Wa in kana adh-dhahiru al wa in fa wa in kana adh-dhahiru al-madhkuru mu'annasan. Nah, apabila sekarang isim dhahir yang dirafa'kan oleh na'at yang menjadi ma'mul dari na'at adalah berupa mu'annas, anwis an-na'ta, maka mu'annaskanlah na'at. Wa in kana al-man'utu mudzakkar, walaupun man'utnya mudzakkar. Ya, bisa dipahami sini? Taib. Misalkan kita kasih contoh apa? Ja'a Zaidun. Ya, ja'a Zaidun. Al-fadilatu ummuha ummuhu. Nah, al-fadilatu ummuhu. Nah, Zaidun mudzakkar, man'utnya muannas. Ya. Perhatikan sini. Kenapa? Karena man'utnya ini beramal pada isim dhahir ummu. Oh, ummu ini muannas. Ya, maka naatnya apa namanya? Naatnya ini mesti muannas. Walaupun manutnya Zaidun. Ngerti sini ya? Udah paham. Ya. Jadi mengikuti pada masalah ma'rifah dan ma'rifah nakirah dan dari sisi i'rab. Baik. Ja'a Zaidun al-fadilatu ummuha. Al-fadilatu ummuha. Terus mana lagi tadi? Kama asyara ila dzalika biqaulih, sebagaimana yang diisyaratkan oleh beliau dalam ucapan beliau, mithluhu ata gulamun sa'ilah zaujatuhu. Itu aslinya sa'ilatun. Ata Zaidun sa'ilatun, gitu, sa'ilah. Ya, muannas tunaatnya, ya enggak? Kenapa? Karena dia nanti merofakan isim dhahir yang menjadi fa'ilnya berupa muannas zaujatuhu. Ya, telah datang seorang gulam, budak pria, seorang budak pria, sa'ilatun zaujatuhu, yang istrinya bertanya andiniha, tentang agamanya, al-muhtaj lahu, yang dia butuhkan. Ai anzau ai zaujatuhu dzalikal gulami, yaitu istri si gulam tadi. Andiniha al-muhtaj lahu, tentang agama, dia bertanya tentang perkara agama yang dibutuhkan. Ai ilai, kepadanya. Wa syahid bi qaulihi, maka yang jadi poin dalam ucapan beliau ini sa'ilah, ini asli sa'ilatun. Fa innahu mutabiqun li dhahiri, maka dia mencocoki pada isim dhahir fi ta'nis, yaitu zaujah fa'ilnya. Pada muannas, wa in kana al-man'utu mudzakkar, walaupun man'utnya mudzakkar, yaitu al-gulam. Wa iyyaka an tatawahhama, dan hati-hati Anda, jangan sampai Anda salah paham, annahu tabi'a man'utahu fil ifrad, dia mesti mengikuti man'utnya dari sisi ifrad. Li anna kaunahu mufradan, karena kedudukan statusnya sebagai mufrad. Huna di sini laisa bitaraki tabaiyah, tapi di sini bukan karena tabaiyah. Kenapa? Innama huwa amrun ittifaqi, karena ini adalah perkara yang disepakati. Ya, bisa dipahami sini? Kalau kita kasih contoh yang lain apa? Ja'a Zaidun al-fadilatu ummuha ummuhu. Ummuhu, ummu itu muannas. Ja'a Zaidun al-fadilatu ummuhu. Ya, bisa dipahami sini? Sudah cukup ya, nanti kita lanjut, selesai, habis, karena nanti besok bab atof. Bab atof di pertemuan besok insyaallah taala. Ada yang mau ditanya di sini? Silakan, tafadhalu.